السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة. الحمد لله. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati، sudah kita bahas bahwa mereka para salaf yata'allamun al-wara, mereka mempelajari kehati-hatian dalam beragama sehingga mereka betul-betul menyampaikan apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Mereka memperingatkan dari bahaya-bahaya penyimpangan. Maka kita baca satu kisah yang terjadi bersama Imam Malik rahimahullah di Madinah. Wahuwa Imamu Madinah di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikisahkan oleh Abu Mus'ab, sahabatnya Imam Malik rahimahullah. Qadima alaina Ibnu Mahdi, datang kepada kami Ibnu Mahdi ke Madinah. Fasalla wa wada'a rida'ahu baina yaday saff, dia salat dan meletakkan jubahnya di depan saf. Falamma sallama al-imam, ketika imam sudah salam selesai dari salatnya, ramaqahu an-nas bi absarihim waramaku malikan, manusia semua melihat ke Imam Malik dan melihat ke baju itu, melihat ke jubah itu dan melihat ke Imam Malik. Ini bagaimana kira-kira Imam Malik melihat kejadian yang tidak pernah terjadi di Masjid Nabawi. Wa kana qad salla khalfal imam, dan beliau salat di belakang imam, Imam Mahdi atau Ibnu Mahdi salat di belakang imam. Falamma sallam qala man hahuna minal hurras, setelah selesai salam manusia melihat keadaan kepada jubah itu dan kepada Imam Malik. Tiba-tiba Imam Malik berkata, man hahuna minal hurras, siapa di sini bagian keamanannya? Faja'ahu nafsan, datang dua orang keamanan. Faqala khudha sahib hadha thawb. Ambil pemilik baju ini. Fahbisahu. Tangkap dia, penjarakan dia. Faqila lahu. Maka dikatakan kepada Imam Malik, innahu Ibnu Mahdi. Itu yang punya jubah itu Ibnu Mahdi, seorang ulama. Qala fawajjaha ilayhi. Wa qala lahu ama khifta Allah. Maka ketika tahu ternyata itu miliknya Imam Ibnu Mahdi dan ada di hadapannya karena di belakang imam persis. Maka ketika imam salam yang dihadapi adalah Ibnu Mahdi. Ternyata sampaikan itu miliknya Ibnu Mahdi. Ant ama khifta Allah wa taqaytahu an wada'ta thawbaka bayna yadayk fi as-saff wa shaghalat al-musallin bin nadhar ilayh. Apakah engkau tidak takut pada Allah? Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau meletakkan bajumu di hadapan orang salat dan menyibukkan mereka dari salat-salat mereka. Wa ahdatsta fi masjidina syai'an ma kunna na'rifuhu, dan engkau telah mengada-adakan kebid'ahan, perkara baru di masjid ini yang kami enggak pernah kenal sebelumnya. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Marahnya Imam Malik ketika ada seorang yang meletakkan bajunya di hadapan saf, mengganggu orang-orang yang salat. Ini jubah sepertinya buatan fulan dari negeri fulan, atau ini jubah bagus sekali sepertinya kulit asli. Qul inna na'azakum Allah syaghalta al-musallin, engkau menyibukkan orang-orang yang salat. Bin nadhari ilai wa ahdatha fi masjidina syai'an ma kunna na'rifu, dan engkau mengada-adakan di masjid kami apa yang tidak pernah ada sebelumnya yang kami enggak pernah tahu. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi telah bersabda, man ahdatha fi masjidina hadathan fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Padahal Nabi telah bersabda, siapa yang mengada-adakan perkara baru di masjid kami, maka atasnya laknat dari Allah dan manusia dan malaikatnya dan manusia seluruhnya. Fabaka Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi menangis dengan teguran yang keras dari Imam Malik rahimahullah. Wa ala ala nafsihi alla yaf'al dhalika abadan, dan dia sudah bertekad terhadap dirinya untuk tidak melakukannya lagi setelah itu. Fi masjidin nabi wala fi ghairihi, di masjid nabi atau masjid-masjid lainnya tidak akan sekali-kali lagi melakukan hal seperti itu. Kawan Ibn Nazakumullah, lihat ya, tidak dianggap sepele ya, masalah seperti itu ya. Kalian naruh tas ya, naruh jubah ya, naruh apa lagi ya, jaketnya segala macam, masya Allah. Yang merek itu tuh lebih mahal dari merek yang ini, kata orang yang sholat. Hah? Itu eker itu begini, itu begitu. Qudubillah azakumullah. Afa ama khifta Allah? Ama taqaita Allah? Apakah kau tidak takut pada Allah? Enggak bertakwa pada Allah? Mengganggu sekian banyak orang yang sholat? Asyahid barakallahu fikum. Apa kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas? Kita lihat. Apa yang disimpulkan oleh Syekh Al-Imam Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqtisam, membawakan kisah ini dan kemudian beliau berkata rahimahullah, wa hadza ghayatun fit tawaqqi wat tahaffud. Ini adalah puncak kehati-hatian beliau, puncak kehati-hatian beliau. Wat tawaqqi wat tahaffud, menjaga dan memelihara. Fi tarki ihdathi ma lam yakun, dalam meninggalkan perkara-perkara baru yang tadinya enggak ada ya. Berarti kehati-hatian Imam Malik rahimahullah dan para ulama termasuk Imam Syatibi, jangan sampai terjadi satu perkara bid'ah ya, sekecil apapun. Jangan sampai terjadi perkara-perkara bid'ah sekecil apapun. Kalau masalah baju, jubah, jaket di depan sholat saja begitu marahnya Imam Malik. Aynal hurras. Ketika datang dua orang Huda, tangkap dia, penjarakan dia, pemilik jubah ini. Ternyata Ibnu Mahdi. Maka dimarahi oleh beliau dengan kalimat amma khiftallah, amma taqaitallah. Kata Asy-Syatibi rahimahullah, lihatlah wayah puncak kehati-hatian. Tawaqqi wa tahaffudz, menghindari dan menjaga jangan sampai terjadi kebid'ahan-kebid'ahan. Khaufan min tilkal la'na, khawatir dari laknat. Fama dhannuka bima siwa wad'i tsaub. Ini ucapannya Syatibi rahimahullah. Fama dhannuka siwa wad'i tsaub. Bagaimana perasaan kamu kalau lebih dari itu? Kalau bukan hanya masalah meletakkan pakaian, bukan hanya meletakkan jubahnya di hadapan sholat, di hadapan shaf. Lebih dari itu, lebih dari itu, lebih dari itu. At-tamayyu'. Takhallul. Mukhadzil. Membiarkan sunnah diinjak-injak diam-diam. Melihat para ulama dilecehkan diam-diam. Melihat prinsip sunnah ditinggalkan dengan sengaja diam-diam. Itu kan pendapat dia. Kita harus hormati pendapat orang lain. Masya Allah. Bahkan bukan hanya diam, menyatakan dengan tegas, menurut saya kalau mereka adalah ahlus sunnah pokoknya. Masya Allah. Padahal hizbiyin sudah jelas-jelas terlibat berbagai macam perkara-perkara politik, jelas-jelas bahkan kampanye partai, jelas-jelas. Tapi sahibukum asasuddin menyatakan pokoknya menurut saya mereka masih ahlus sunnah. Masya Allah. Kok beraninya? Apa perkara itu perkara kecil? Masalah hizbiyah, siasiyah, masalah kecil. Masalah baju, jubah taruh depan saf, marah Imam Malik. Bahkan memerintahkan untuk tangkap dia. Tapi ini dibela habis-habisan. Terang-terangan. Bahkan rela untuk ditinggalkan kawan-kawannya di Ahlus Sunnah. Silakan kalian tinggalkan saya. Silahkan. Oh, Masya Allah. Sudah memilih rupanya. Sudah memilih bahwa saya lebih cocok dengan mereka, hizbiyin. Ayu sa'al anhu. Apa perlu ditanya? Tidak perlu ditanya. Amruhu wadih. Qanibirin azakumullah. Dan masih banyak lagi orang-orang yang seperti dia. Masih banyak. Ucapannya hampir sama. Pokoknya menurut saya. Mereka ahlus sunnah. Pokoknya menurut saya mereka masih ahlus sunnah. Menilai dengan apa? Kalau para ulama sudah mengenali mereka. Dan sudah mengucapkan tentang mereka. Dan memvonis mereka. Kalau mereka hizbiyin. Makir. Barakallahu fikum. Para ulama kan tidak tahu. Tidak kenal dengan mereka. Qanibirina'azakumullah, laporan-laporan yang datang pada mereka bukan dari satu sumber saja, dari sekian banyak sumber sampai pada mereka. Bukan dari kami fasid, tetapi dari sekian banyak orang yang menyampaikan ke sana. Apalagi datangnya tokoh-tokoh hizbiyun kepada mereka. Apakah Ali Hasan Abdul Hamid? Atau Ruhaili? Atau yang sejenisnya? Cukup. Para ulama dengar. Berita yang seperti itu internasional itu. Tetapi karena hawa, mereka tidak peduli. Maka lihatlah kata Imam Syatibi rahimahullah. Ghayah fit tahaffud wa tawaqqi. Sangat hati-hatinya beliau. Dan sangat menjaga jangan sampai terjadi kebid'ahan. Jangan sampai terjadi kebid'ahan. Khaufan min tilkal la'nah, karena khawatir terkena la'nat. Khamilin a'azakumullah. Alasan yang lain selain alasan tapi mereka mendakwakan sunnah, tapi kan radio itu mendakwakan sunnah, itu alasan yang sering. juga yang tidak kalah seringnya adalah saya tidak melihat ibadah beliau kecuali Masya Allah. Sholatnya, qiyamul lailnya, puasanya. Kalian tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kalian yang mentahdir jauh di bawah mereka ibadahnya. Fadhibni na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Alasan-alasan inilah yang sering diucapkan oleh mereka. Berarti mereka tidak mengerti tentang bahayanya bid'ah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, sahibul bid'ah ma yazdadu minallah ijtihadan wa siyaman wa salatan illa zdada minallah bu'da. Sahibul bid'ah, seorang pemilik kebid'ahan, tidak bertambah kesungguh-sungguhnya dalam ibadah, dalam ijtihad ibadahnya, kesungguh-sungguhan dalam puasanya, salatnya, illa zdada minallahi bu'da, bahkan tidak bertambah semangat ibadahnya kecuali bertambah jauh dari Allah. Ingat ucapan tadi ketika Ibnu Hayy, seorang tokoh khawarij, salat dengan khusyuk bahkan sampai menangis. Apa kata ulama yang melihatnya? A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan palsu. Khusyu'un nifaq. Tidak terfitnah. Tidak kemudian tertipu. Tidak kemudian terbawa dengan atufiyah perasaannya. Kasihan juga ya. Kasihan juga ya. Qul inna na'azakum la kama ruwiya. Sebagaimana diriwayatkan. Ada seorang yang berbicara dan berperang dengan semangat. Diceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apakah dia memuji dirinya? Para diam para sahabat. Kemudian orang itu datang. Salat. Kata Nabi, ya Abu Bakar, uqtulhu, bunuh dia. Lagi sholat. Ya Rasulullah, dia sedang sholat. Aku merasa dia sedang sholat gak mungkin. Artinya sholat adalah besar. Kamu bukan orangnya. Ya Umar, bunuh dia. Umar kesana sudah sedang sujud. Balik lagi, ya Rasulullah, dia sedang sujud. Wa ara, dan aku melihat sujud itu adalah perkara besar, perkara yang begini dan begitu, memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Engkau bukan orangnya. Engkau bukan orangnya. Ya Ali, bunuh dia. Datang ke sana. Ali bin Abi Thalib menyatakan atau dikatakan oleh Nabi, engkaulah orangnya wahai Ali. Bunuh dia. Sampai ke sana orangnya sudah enggak ada. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fima ma'nahu, engkau orangnya kalau engkau menemui mereka. Engkau orangnya kalau engkau menemui mereka. Ternyata Ali bin Abi Thalib menemui kaum khawarij dan membunuh mereka dalam keadaan mereka salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tapi tidak terfitnah dengan ibadah mereka. Qanibidina azakumullah. Saya katakan ruwiya karena memang diperbincangkan tentang riwayatnya. Tetapi barakallahu fikum, apa yang terkandung dalamnya? Terdapat dalam hadis-hadis lain. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah atau Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, wa yusahhi hadzal naql ma asyara ilaihi al-hadis. Yang membenarkan ucapan Al-Hasan Al-Basri tadi bahwa sahibul bid'ah tidak bertambah ibadahnya kecuali bertambah jauh. Yang membenarkan ucapan beliau adalah apa yang diriwayatkan dalam kitab sahih tentang khawarij. Yakhruju min dhi'i hadha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Akan keluar nanti dari turunan orang ini satu kaum yang salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Ibadah kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah, keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Barakallahu fikum. Maka tidak hanya Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah juga menyatakan mazdada sahibul bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi bu'da. Tidak bertambah sahibul bid'ah semangat ibadahnya kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kenapa sih? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih? Cuma satu bid'ah saja ibadahnya kok enggak dianggap sama sekali. Qanifidina azakumullah. Apakah lam ya'tiyakal yaqin? Apakah belum datang pada kalian keyakinan bahwa di antara kejelekan-kejelekan bid'ah itu perkara-perkara yang sangat besar walaupun bid'ahnya kecil. Pertama, itu adalah tasyri' yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pensyariatan. Apa hukumnya orang yang membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah? Ancamannya mengerikan dalam Al-Qur'an. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Tayib, jangan lihat kecilnya kebid'ahan, tapi syariat barunya itu tadi. Berarti itu perkara baru, syariat baru. Ini agama yang namanya Islam tuh kayak gini nih. Ahli bid'ah dirangkul, Khawarij dirangkul. Semua kita saling bantu membantu, saling dukung mendukung, saling melengkapi. Astagfirullah. Kamu berbicara atas nama Allah. Yang kedua, yang pertama pensyariatan tanpa izin dari Allah. Ancamannya amlahum syuraka ulahu. Apakah mereka punya syuraka, punya sekutu yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Yang kedua, qaulun bila ilm, berbicara atas nama Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim, ayat itu berbicara dari yang bawah sampai yang atas sampai yang paling besar. Berarti yang paling besar, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Bahwa yang namanya bijak itu kayak gini, kadzdzab. Allah enggak berkata begitu. Yang namanya bijak itu seperti tidak. Rasulullah SAW tidak menyatakan seperti itu. Yang namanya bijak itu tamayyuh. Yang namanya bijak adalah diam dari kemunkaran. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Betapa banyaknya ayat dan hadis yang memerintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akan dikubur semua. Enggak kepake. Kalau kita ingkari kemunkaran tersebut, nanti begini, nanti begitu. Astagfirullah. Kedua. Yang ketiga, menganggap bahwa agama belum sempurna. Karena engkau menganggap perlu ada sesuatu yang baru yang ditambahkan dalam agama. Atau sebaliknya, bahwa agama ini ada sesuatu yang perlu dikurangi. Ini barakallahu fikum, menganggap agama belum sempurna. Padahal Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Enggak, saya nambahnya dikit aja. Ya sama. Engkau menambah sedikit berarti agama kurang sempurna sedikit. Kan begitu. Ini dibahas satu persatu oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Iqtisal. Adrar al-bid'ah atau dhammul bid'ah, jeleknya kebid'ahan. Jangan anggap remeh, barakallahu fikum. Kalau orang sudah membuat agama baru atau satu agama ajaran baru, berarti dia sudah kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menganggap agamanya tidak sempurna, sudah menganggap sekian banyak. Sehingga hati-hati. Walaupun bid'ah itu kelihatannya kecil, tetapi inti dari itunya. Sebagaimana ucapan siapa tadi? Sa'id Ibn Musayyib. Apakah Allah mengadab aku karena salat? Bukan. Tapi mengadabmu karena penyelisihanmu. terhadap sunnah. Masa cuma segini aja? Jangan bilang cuma. Kalau cuma itu adalah dosa, insya Allah ma'fun. Apalagi dosa-dosa kecil. Al-lamam. Dimaklumi. Manusia gak ada yang sempurna. Tetapi kalau ada satu yang jelas-jelas batil dianggap sebagai agama, ini yang namanya hikmah, ini yang namanya bijak, ini yang namanya agama. Astagfirullah. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan qala Allah qala Rasul, mengatasnamakan din, dan membantah seluruh para ulama bahwa para ulama itu tidak bijak. Astagfirullah. Bukan perkara kecil. Demikian pula khawarij. Satu perkaranya, dia menganggap bahwa orang berbuat dosa tidak pantas orang mukmin berbuat dosa. Kalau berbuat dosa berarti bukan mukmin. Punya dalil mereka, walaupun disalahpahami sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa itu dalil. Seperti ayat Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nara jahannam qalidan fiha. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Tayib. Maka mereka mengira siapa yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka, apalagi kalau bukan kafir, kata mereka. Maka mulailah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Setelah itu menyatakan bahwa halal adalah mereka karena kafir, maka darah mereka halal. Astagfirullah. Satu perkara merembet pada perkara lainnya. Akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dan seterusnya. Maka jangan peduli, jangan terpengaruh dengan salat mereka, ibadah mereka, puasa mereka, zikir mereka. Ditangkapnya mereka kaum khawarij dalam keadaan dikatakan oleh budaknya, apa yang kau ketahui wahai budak dari tuanmu? Tuannya khawarij. Kata dia, demi Allah, aku gak pernah menyiapkan makan di siang hari, dan aku gak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Karena siang selalu puasa dan malam selalu qiyamul lail, gak tidur. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan tentang mereka keadaannya, keadaan badannya, bahwa badan mereka kuning karena kurang tidur, pucat. Jidat mereka tebal karena banyaknya sujud. Badan mereka kurus-kurus karena banyaknya ibadah. Qadimina'azakumullah. Tetapi Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra. Demikian pula Ibnu Umar dalam riwayat Muslim, ketika disampaikan bahwa di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang menyatakan alla qadar, bahwa tidak ada takdir itu, wal amr unf, dan perkara terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Maka Ibnu Umar menyatakan, sungguh aku bersumpah dengan yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, gak akan diterima. Sampai yu'mina bil qadar. Sampai mereka mau beriman pada takdir. Qul inna a'udzubikumullah, diakhiri dengan kalimat walladzi Ibnu Umar aqsama, walladzi aqsama Ibnu Umar bihi, demi yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Enggak bilang, tapi mereka masih sholat, tapi mereka masih puasa, tapi mereka masih mendakwakan tauhid. Qul inna a'udzubikumullah, mereka masih mendakwakan sunnah. Enggak bilang begitu mereka. Yang jelas kita tahu keadaan mereka seperti apa. Keadaan masih tegak sunnah tengah-tengah mereka. Tapi tidak ngaruh. Karena bahayanya sangat besar. وبين ايضا من جهتي انه لا يقبل منه صرف ولا عدل فكل عمل يعمله على البدعه فكما لو لم يعمله. Kalau amalan itu dikerjakan di atas kebidahan, maka seakan-akan dia tidak beramal. Fudhal ibn Iyad rahimahullah, Az-Zahid, yang kita kenal dan terkenal zuhudnya, tetapi enggak kayak zuhudnya sufi hari ini. yang tidak mau membicarakan kemunkaran dan enggak membicarakan tentang ahli munkar. Tetapi beliau berkata, "Man jalasa ma sahibi bid'ah fahdharhu." Siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, jauhi dia. Ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah dalam kitab Al-Hilyah, dan juga dinukil dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah. "Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu." Siapa yang duduk dengan sahibi bid'ah, pemilik kebid'ahan, maka hati-hatilah dari dia, dari orang yang duduk dengan sahibi bid'ah, apalagi ahlul bid'ahnya. "Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah." Siapa yang duduk dengan ahli bid'ah tidak akan diberi hikmah. Terbalik toh, mereka menyatakan bahwa dudukan mereka adalah hikmah, sedangkan para ulama menyatakan duduk dengan mereka tidak akan diberi hikmah. Bertolak belakang 180 derajat. Masih dibela, tapi mereka masih mendakwakan tauhid, tapi mereka masih mendakwakan sunnah, begitu. "Qala wa ahab wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah husnun min hadid." Dan aku sungguh sangat ingin antara aku dengan mereka itu terbentengi dengan benteng dari besi. Fudail Ibn Iyad rahimahullah, karena saking dia enggak suka duduk dengan ahli bid'ah, dia menyatakan, "Aku ingin kalau antara aku dengan mereka ada benteng dari besi, enggak pernah ketemu. Akul indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akul inda sahibi bid'ah." Aku makan dengan Yahudi atau Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan dengan seorang sahibi bid'ah. Ini yang menyebabkan saya pernah dituduh oleh mereka menyatakan bahwasanya orang-orang atau ahlul bid'ah lebih jelek daripada orang-orang kafir. Qanibdan a'azakumullah, padahal mereka salah menukil. Dan itu pun bukan ucapan saya, ucapan para ulama. Pertama kalimatnya, aku bisa duduk dengan sah dengan Nasrani dan Yahudi, bisa makan dengan mereka, tapi enggak bisa dengan sahib bid'ah. Karena Yahudi dan Nasrani dalam keadaan sangat jelas kekafirannya. Tetapi sahib bid'ah menipu. Ucapan-ucapannya syubhat. Sehingga yang benar adalah lebih berbahaya dari sisi keadaannya. Yang ini jelas, yang ini tidak jelas. Mana yang lebih berbahaya? Yang tidak jelas lebih berbahaya, barakallahu fikum. Sisi lainnya, selimut, musuh di luar selimut dan musuh dalam selimut. Mana yang lebih berbahaya? Khamilina azakumullah. Dan kafir-kafir tadi, ketika dia berbicara, kamu sudah yakin ini kafir. Oh, ini benar, enggak. Salah semuanya. Iya toh? Tapi kalau sahib bid'ah, loh, tapi sahibul bid'ahnya kan bukan Mu'tazilah, bukan, ini kan masih seperti kita lah, mirip-mirip. Justru itu yang bahaya. Karena mirip-miripnya tadi. Bicara tentang sunnah, kita harus berpegang dengan sunnah, kita harus kembali pada salaf, kita harus pegang ucapan para ulama. Masya Allah, ahli sunnah duduk bersamanya, semakin akrab kamu. Tetapi kita kalau dakwah harus pakai hikmah, ya akhi. Mulai masukkan syubhatnya. Jangan kesifulan, main sikat-sikat saja. Jangan, kita katakan pada mereka, tidak apa-apa, yang penting kamu pegang sunnah. Qadamirina azakumullah, mulai diajarkan untuk tamayyu', takhadzul, diajarkan untuk bisa bergaul dengan segala macam manusia. Terus dikemanakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Jangan kau duduk bersama mereka setelah peringatan ini, bersama orang-orang yang zalim. Mau dikemanakan kalau kita harus duduk sama semua manusia? Padahal Allah katakan, jangan duduk bersama mereka setelah dzikra ini. Mal qaumiz zalimin. Dan para ulama memakai ayat ini untuk memperingatkan bahayanya duduk bersama ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah orang-orang zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. harusnya dia serahkan ukhuwahnya, atau lebih tepatnya ulfahnya, kepada ahli sunnah dan para ulama ahli sunnah. Tapi mereka serahkan ulfahnya kepada ahli bidah wal hizbiyin, pada mereka-mereka al-mutamayyi'in, pada mereka-mereka na'udzubillah, orang-orang yang memiliki berbagai macam syubhat. Ini kan keanehan. Zalim. Sampai-sampai dijadikan sebagai tanda-tanda. Dijadikan sebagai ciri khas. Kalau kamu mau tahu orang ini benar-benar ahli sunnah atau bukan, dengan ulfahnya. Dengan ulfahnya. Lihat ulfahnya. Ulfah itu kecenderungan hati. Pada siapa? Kalau duduk sama ahli sunnah itu hatinya tenteram, senang. Kalau duduk dengan orang yang lain, gelisah, enggak suka. Makanya ciri-ciri ahli sunnah. Tapi kalau sebaliknya, duduk di tengah-tengah salafiyin, gelisah. Panas. Bokongnya panas, pengen cepat berdiri. Apalagi mendengarkan ucapan para ulama, ucapan para da'i ahli sunnah, gelisah. Aduh, pergi dia. Cepat-cepat pergi. Tapi duduk bersama mereka, hizbin, tenteram hatinya. Senang, lapang hatinya. Ini orang-orang baik. Dalam tanda petik. Dianggap baik oleh mereka. Ini berarti memang dia adalah orang yang hizbi. Kenapa? Karena cenderungannya ke sana, ulfahnya. Al-mar'u, kata Nabi, ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kalau dicintainya dengan mereka, ya bersama mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Manjalis janis wassahib sahib. Siapa yang duduk sejenis. Dan sahib sahib. Tahu sahib? Menyeret. Teman itu menyeret. Hati-hati. Cari teman yang baik. Maka dengan ulfah akan bisa diketahui. Orang ini bersama siapa dan pemikirannya bagaimana. Apakah dia benar-benar salafi atau dia adalah seorang hizbi, dari ulfahnya. Datang kepada kamu sebentar saja, nawarkan barang dagangannya sambil memperingatkan. Kamu masih tetap bersama tukang tahdir. Terus pergi lagi. Yang penting laku dagangannya. Isyarat. Bersama siapa ulfahnya? Bersama ha'ula. Maka enggak perlu pakai tanya. Keadaan orang seperti ini cukup. Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana dengan si fulan? Ada yang datang ke negerinya. Kemana dia singgah? Bersama si fulan. Murji'ah. Idan huwa murji. Kalau gitu dia murji. Tetapi dia mengajak pada sunnah. Diucapkan sekali lagi. Manusia itu bersama teman dekatnya. Kalau kamu mau tahu seseorang, lihat madkhalahu wa ma'wahu. Masuknya kemana, singgahnya di mana, temannya siapa. Selesai. Akan terlihat orang itu bersama siapa. Nah, barakallahu fikum.